Ya. Aku Juni Allah. Ya, hadir. Hadir di situ. Baik, terima kasih. Dan Wahyu Allah yang Nugraha. Ale, ale, ale. Ale. Ale. Oke. Jadi ibu di situ, ya? Ya, sama. Jadi ketemu dengan ibu, ya? Saya itu banyak belajar dari anak saya yang tidak pernah melewatkan hari dan malam tanpa mengupdate ilmu pengetahuan. Dan salah satunya dia menginformasikan kepada saya bahwa ada penelitian yang hasilnya adalah ketakjuban terhadap syariat puasa. Salah satu poin-poinnya adalah badan itu kalau kita laparkan, asal jangan sampai kelaparan, ya. Badan itu kalau kita laparkan, kita biarkan dia mengalami penderitaan sampai kadar tertentu yang terukur, maka yang terjadi adalah sel-sel jasad kita, sel-sel badan atau tubuh kita melakukan penguatan diri. Jadi semakin Anda sering lapar, semakin kuat tubuh Anda. Semakin Anda membiasakan diri untuk sesering mungkin lapar, tapi jangan sampai kelaparan. Maka dalam tanda petik, sakti mondroguno badan Anda. Pantas Rasulullah menasihati kita, makanlah hanya ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Saya alhamdulillah berpuluh-puluh tahun itu sangat sering kelaparan, meskipun motivasinya bukan untuk supaya menguatkan badan saya, tapi karena memang kurang makan dan pada waktu itu memang agak lumayan itu kekurangan saya di bidang ekonomi. Jadi alhamdulillah hikmahnya adalah semakin tua alhamdulillah semakin rasanya semakin kuat sel-sel badan saya. Mudah-mudahan ini benar, tetapi penelitian itu pasti benar. Yang mudah-mudahan benar adalah badan saya.